Matius hondongan 12. Bisa waktu ilanallo kato huam mak lolompong Yesus sola pasikolana yang tak tangai mesa belak gandum. Mahasa siam melau na pasindusian nia pasikolana muala gandum anana ande kata dea. Tapana neta tu ilang kekalibuan na parisi yang mak karal laku pong Yesus nawa. Petua pindah laku pasikolamu untek kapelahangan nilam piadasam umpogau talamalan na dikehil lan nalo kato hoam. Sapo na timbai nawa. Tak pakak tiko den umbata diona pak pogosan na Daud sola pentuh na wattu na anna tadeai. Wattu eta to'o, le bak Daud tama bahung ka penombaam, ananaan den doho tipuha di pehu malasa sola pentuh na, mui ke lada'a, anggan tiasan do malam wande. Tak piak duka den nisang umbata ilan pepandongan na Musa, diona indo sando siung kehaliu pengkehangan diada ilan nalo katohuan ilan banua dewata, na suhun nuntek kendo pelahangan nawa, tak tahu malam yang kahilan nalo kato hoam. Sapok moin na anna susi, tak sian duka di pasala. Patama tambuk manapa ya inde tulak kuku uwa, eta inde temo dem menton dom puha ya anna labanwa dewata. Akai lambat takara dewata den tisuhak nawa, pak kamase kau handang kupai tookna, taya olok-olok di pehu malasam. Aka maka lamisa manapa kalembasan na tulak ya to'o, ya manasa anna tak kuak lompa salah to tak den kasalaan na. Aka setongan na, kau hi anak mentolino puana allo kato hoam. Tapan umpilein doongi ampuang Yesus sulap pasikulan na, ya lekbaum laku mesa pak sambajangan na to Yahudi. Ilan nindo pak sambajangan, den mesa tau mate liman na sabali. Eta to de sanaka-naka to ilang kakalibuan na parisi, melok lompiangan tuntunga sube puang Yesus, lambik na kutanai nawa. Si tuhu piadasam, lamalah haka dipabonok tawilan nalo kato hoam. Sapok natimbai pong Yesus umpake mesa pehapangan nawa. Hapanna ladem mesa solamua umpuangan mesa domba, anna mehono idok kugahoya sapo ilan nalo kato hoam, ya tak dakatialan na pemelai diumai. Kuah hikau, kianggak puhasian tiahu patawan nala domba. Dadi, setongan na tak tau dilahan lompogau kamapiaan nila nalo kato hoam. Puha ia to'o, nawam pon Yesus laku indo tomate limana. Aka e limammu. Na aka siahan duka indo limana, ya bono eta siahan susi indo lima sabalina. Tapa mesubun ni siahan indo toilang kakalibuan na parisi, anna lebay sipat tuju-tuju, lana aka susi, anna malai dipatei pon Yesus. Sapo nesam pon Yesus indo pat tuju kadakena, toilang kakalibuan na parisi, nasuh lekba umpele indo ongian. Ya naulah untau Buddha, ananapa bono asan ni puang Yesus, pada indo to masaki tato. Sapo napak pakai dia laku indo to Buddha nawa. Tak sikda-sikda to lama laun tulak laku tau senga, diona kaleku. Ya asana ya to dadi, anamala sule laku indo kadana debata, napa lombum Nabi Yesaya nawa. Petuai, iyan to inde peswaku, to puhaku pilih. Toku pekamaja, anantum pemasanan penabangku. Laku patamai penabangku, analempak pakahebaan diona hindoka maloluangku unting ngajo hupatau. Tayalan aku patela-tela, anatak si keleli baba, anatak toilan aku sale-sale kada laku onyan natau Buddha. Lasak bahak muloi tomatuna, si hapan bulo saidik mandan tapolo, tak lana pasila lapisan, ana sihapa lampu mak miak-miak mandam tak lana pik depisan. Lana pateliu sampe suri laku indo pengkahangan na lumpu patalo kamaloluan na puang ala ta'ala. Anaya lana pasedani hanun gan na hupatau. Buhan na ya to'o sule sanaka na katau umpasola mesa tu na pentamai setam na suhum buta anna pepe. Ya napa bonok siaham puang Yesus lambik mala polek peita anna malatom mak tulak. Ya sangin pila anna mangemangin ganna to muite kadadian nyato o nawa. Mbai yang ketisangin dindo, piampan na to mahaja Daud masen di pemitai. Sapo tapana na hingi, to ilang kakalibuan na parisi dio na kadadian nyato o, ya nawaim. Kuasan na hitia Belzebul batu dia to mahaja na setan nilang kalena, na suhum malah hambai lo setan. Sapo nalosa pang Yesus tama pikihan nai, na suhum mak tulak lakuindo to ilang parisi nawa. Maka dem mesa kehajaan tak malah mesa penawa hupataun na ilaam, manasa anala kahenggangan nai dadi. Susi toy duka keden ni mesa tonda batu haka mesa panda posang kesika basi-basi isinna, manasa anala titale bangke i isinna. Susi sian to duka kapahentaan na setam. Maka lau hambai lau setan nindo to mahajan na setam, ia yanti sanga sipu bali-bali pakaia na suhung kendek kahenggangan na. Tento mayun tanda ae umpake kekuasaan na Belzebul u hambai lau setam. Dadi maka susi, ia kuasaan na hakak duka Belzebul na pake pentuhuk ma u hambai lau setam. Manasa anna salah pikki kwa, akataya duka kekuasaan na setan na pake pentuhuk ma u hambai lau setam. Sapo, setongan na hambayak lau setan na kekuasaan na penawan na puang Allah Ta'ala mu undu ae. Dadi manasa diwa, umpalakong kepahentaan na puang Allah Ta'ala ilan nala Allah mu. Aka umba susi mesa toma boko mentama banuan na mesa toma toho lana pabokoi. Lana pungo hitia yolo indo toma toho, manena ala indo lana bokona. Susi mek toduka kutaloi yolo toma hajan na setam, anamane kuhambai lau indo pentuhuk na. Menamena ta untuhu e, tawya to'o na balia. Susi toy duka lako totak kam pada kahemah hempum, tawya to'o toman talian nia. Yanto kasuhungan na anna kutulasa mokwa kuua, inggan na hupan na dosa anna pantelle, malaasa na ampun nipuang Allah Ta'ala, suliwan na untelle penawa maseho. Aka tontelle penawa maseho, tak sikda-sikda ya lamala diampunni. Desia ya palelean na la diampunni tontelle, to disangai anak mentolino. Sapo tak sikda-sikda ya den palelean na la diampunni, mengkalau ilanin delino, sule lako lino tando lako tontelle penawa maseho. Maka mapia sato o kaju, mapia siantia duka buana. Sapo maka kadake, ya kadake siantia duka buana. Si mesa-mesa kaju diisan ditandai ke diitam buana. O ingga muak to si membawa bulim, pesuna to kadake gau. Tak tia dela mala mapia pesungam puduk muak, aka to kadake gau kuak. Aka yai to otian na ilan nunak penawan na si mesa-mesa hupa tau, ya sian tia duka mesuun dia puduk na. Lako to mapia gau, manasa na mapia sian tia duka pesungam puduk na, aka mapia ilan nunak penawan na. Sapok lako to kadake gau, manasa anna kadake pesungam puduk na, aka kadake lan unak penawan na. Dadi kuang kuak tento mai, maka lambi unindo wattu lanongei puang Allah Ta'ala umpupak tadongkongah hupatau, lana lambi ia pekutana anna puang Allah Ta'ala lako hupatau to nakabuttui ingganna tulak takeguna. Aka pesungam pudukmu, nasuhun takko napasala puang Allah Ta'ala, anna pesungam puduk musian duka nasuhun napasala ko puang Allah Ta'ala. Waktu eta to'o, makada senaka naka tulata pepondongan na Musa, anna tulang kekalibuan na parisi lako puang Yesus nawa. O tongguhu, melok punala kang kelamala anang padadi ko tanda memenga-menga, anna mala ki isang kiwa butu yaw sikda ko may puang Allah Ta'ala. Sapok natimba inawa. Ia anna melok kuat laku padadian tanda memenga-menga inde tutubo kuat lapik temo, akasangi mak gauk kadake kuat anna tak kuat manontor laku puang Allah Ta'ala. Sapo, taklah dipadadian kuat tanda memenga-menga senga, suliwanna tanda memenga-menga ladadi laku kaleku, umba susi dadi lako kalena Nabi Yunus Yorona. Aka umba susi Nabi Yunus Yorona, toh hilan tambuk bautonggo talung ngalo talung bengi, la susi mek toduka to disangai anak mentolino, la toh hodio apak mahihin nalita talung ngalo talung bengi. Ilan indo wattu lanonge puang Allah Ta'ala umpupak tadongkongah hupatau, la dipati bangun to Niniwe, annaya yung pasala kuak totubo lapik temo. Aka indo ya to Niniwe, unti hokongan ni agau kadakena tapano hingi kadanna dewata na palanda Nabi Yunus. Sapo moka kwa iku unti hokongan gau mu, moi kelada ain de tumpak tulai kwa temo, menton dumpuhaya annala Nabi Yunus. Annai lanin do wattu lanongi puang Allah Ta'ala umpupak tadongkonga hupatau, ladi pati bangun indo to mahajabaine tumpahen tapaluana sheba yolona. Indo to mahajaya to'o, lana pasala kwa inde tutubo kwa lapik temo, aka ahu ialek ba umpehengi ika kiakasan na to mahaja Salomo, moya na mambela lalan naula. Sapo iko, Moka ka umpehengi inde tulakku. Sitinga jo kiak kita, moi keladaa menton dempuha hak kau anala to mahaja Salomo. Mane na wapole? Maka demme sa setan mesubum mi ilamai kalena tau. Ia ralek bak kalolao laku ongya mabanginna, umpea ongya lanongi toho. Sapotak den nalambi ongya lamala naungi. Ia nawam, lama pasulek sule laku indo ongyang kuingena. Ia lek baus sule laku indo ongyanna, ia lok beliu pinalambi, si hapam banua bahasi anatiato mapia lanongi. Ia lek bak siahan nuntambai solana pitu, sapok kadake puhaya indo solana anala kalena. Ana to huasan ni ilang kalena indo tau. Mak katampasanna, tau ya to o latutuan tama kakajuan na indo kakadakian ilang kalena, ana indo anggapi mesa setan nun pentamai. Lasusin to duka ulambi i to kadake gau inde lapi temo. Mahas sampi mak tulak puang Yesus laku tau Buddha, ya sulehan indona sola-sola subunna, kek dek do sulibam, melok lana pelambi. Ya mak kadam mesa tau laku puang Yesus nawa, oh tengguh, ila suliva nindomo na solo subumu, melo adek lana pok kadaiko. Ya na timba in nawa. Aka menna a iko dia an nindoku, anna menna dia as solo subungku. Anna manen tuho laku ingana pasikolana na pasindun nawa. Inden ya mai dia an nindoku anna solo subungku eh. Aka menna menna umpalako pa elok na ambeku ya wasuhuga, tawian to o, si hapas solo subungku an nindoku.